Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwah wal akhawati fillah, azanillahu wa iyyakum. Senantiasa untuk kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepadanya. Dan tidaklah ada sebaik-baik ibadah melainkan apabila dilakukannya dengan ikhlas, semata-mata mengharap wajah Allah Ta'ala dan sesuai dengan contoh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, dikala kita dituntut untuk beribadah seperti atau sebagaimana yang diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam, berarti kewajiban untuk mencari dan mempelajari bagaimanakah tuntunan Nabi dalam ibadah merupakan hal yang sangat wajib bagi mereka yang menginginkan keselamatan dalam ibadah. Kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini, Allah kembali mempertemukan kita untuk bisa meneruskan istifadah kita melalui qiraah risalah Ad-Dima At-Tabi'iyah allati takhruju minhu nisa. Yakni darah kebiasaan yang biasa keluar dari kaum wanita. Sampai sekarang permasalahan hukum-hukum yang terkait dengan wanita haid adalah yang berikutnya adalah At-Tasi' yang ke-9, Al-Hukmu Bibara'atir Rahim, yaitu ketentuan hukum bahwasanya rahimnya bersih daripada janin. Barakallahu fikum. Ma'asyiral akhwat wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bara'atur rahim diperlukan dengan hikmah agar tidak ada ikhtilatul miyah. Karena din ini syariat yang mutahharah, termasuk diantara yang dijaga adalah hifdun nasab, memelihara keturunan, sehingga jelas darah yang ada pada kita darah siapa, karena dengan nasab itulah diantara hifdud din, menjaga agama ini. Oleh karena itu, agar jelas yang namanya miyah, ma ini airnya siapa, maka tidak boleh seorang wanita memiliki suami lebih dari satu. Demikian pula syarat ini mengharamkan adanya zina, karena diantara hikmah larangan berzina adalah dalam rangka untuk hifdun nasab, memelihara nasab, dan agar tidak supaya terjadi ikhtilatul miyah, tercampurnya air-air yang tidak diketahui air siapakah yang bisa menjadikan ini menjadi anak. Barakallahu fikum. Sehingga dikala seorang hendak menikah, ini satu sisi, maka dipersyaratkan bahwasanya wanita yang akan dia nikahi adalah bersih daripadanya, daripada janin. Bersih daripada janin. Seorang menikahi wanita dalam keadaan haid, itu boleh. Kenapa? Karena dengan haid menunjukkan bahwasanya rahimnya bersih dari janin. Seorang wanita dinikahi dalam keadaan hamil, maka para ulama menyatakan nikahnya nikah syubuhat yang wajib untuk fasakh dan diulang. Kenapa? Karena akan tercampur padanya miyah, air. Oleh karena itu, Islam melarang adanya percampuran air tadi dalam rahim yang satu. Maka di sini, di antara hikmah adanya haid, dikenakan hukum adanya bara'atur rahim. Maknanya rahim wanita ini bersih dari janin. Ae bi khulwati minal hamil, yani dinyatakan kosong dari kehamilan. Wa hadha yahtaju ilaihi kullama ihtija ilal hukmi bi bara'atir rahim. Dan ini sangat dibutuhkan, yahtaju ilaihi kullama ihtija ilal hukmi, dikala di sana ada hukum yang terkait dengan bara'atir rahim. Seperti misalnya seorang membeli budak, yang mana budak itu halal untuk didatangi oleh majikannya. Kebetulan yang budak tersebut budak wanita. Apakah ketika dibeli langsung boleh didatangi oleh majikan yang baru? Jawabannya tidak. Namun, sampai dia betul-betul bersih dari janin, sehingga tidak ada campuran air. Demikian pula, seandainya di sana seorang wanita yang qaddarallahu wa masya'a fa'ala memiliki suami yang akhlaknya rusak, agamanya sesat, hingga akhirnya karena cintanya kepada sunnah dan takutnya kepada Allah akan menjadi sesat pula, dia pun menyatakan khulu untuk lepas dari suami tersebut. Apa yang dilakukan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menyatakan cukup bagi wanita tersebut bara'atur rahim. Sebagian yang lain memberlakukan hukum iddah. Barakallahu fikum. Ataupun pula yang lainnya nanti akan dibawakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Artinya hukum bara'atur rahim ini diberlakukan ketika memang ada iktidha, tuntutan untuk kita menyatakan wanita ini bara'atur rahim, yakni bersih rahimnya dari janin. Bagaimana diketahui bara'atur rahimnya? Yakni dengan adanya haid. Dengan adanya haid. Barakallahu fikum. Ay bi khulwatin minal haml. Wa hadha yahtaju ilaihi kullama ihtija ilal hukmi bi bara'atir rahim. Walahu masail, maka dalam bab ini ada beberapa masalah yang terkait. Minha diantaranya idza mata syakhsun an imra'atin yarithuhu hamluha wa hiya dhatu zauj fa in zawwajaha la yata'aha hatta tahidha aw yatabayyana hamluha. Fa'in tabayyana hamluha hakamna bi'irsihi lihukmina biwujudihi hina mauti muwarrisihi. Wa'in hadat hakamna bi'adami irsihi lihukmina bibara'atir rahim bilhaid. Sebagai contoh di sini kata beliau, yakni apabila ada seorang suami mati, meninggalkan istri yang memungkinkan dia mengandung anak yang akan menjadi ahli waris sang suami yang meninggal tadi. Mungkin, ya. Ini mungkin pengantin baru 2 bulan, 3 bulan meninggal suaminya. Mungkin enggak? Mungkin. Memungkinkan enggak sudah ada percampuran air? Memungkinkan. Nah, maka di sini barakallahu fikum perlu adanya baro'atur rahim. Kenapa? Karena kalau ternyata sang istri tadi sedang hamil, berarti yang mewarisi harta suami peninggalannya diantaranya istri dan anaknya. Walaupun masih dalam keadaan janin. Kalau lahir, dia langsung sudah dapat ini alokasi harta warismu. Nah, namun, kalau tidak ada janinnya, berarti meninggalkan istri. Istri dapat 1/4. Kalau ada anaknya, istri dapat 1/8. Difahami di sini? Nah, ini butuh dibuktikan apakah dia hamil atau tidak. Sehingga kata saya di sini, seandainya ada seorang suami meninggal, meninggalkan istri, nah, yang ternyata sebagai misal kata beliau, wahiya dzatu zauj, dan wanita tersebut adalah istri daripada suami yang meninggal. Maka fa in zawwajaha la yata'aha hatta tahidha. Kalau ternyata suaminya ini belum pernah berkumpul dengannya, nah, belum pernah mendatanginya, maka tetap dibuktikan sehingga dia haid. Naam. Aw tabayyana hamluha, atau dia jelas kelihatan wanita tersebut haid, yakni hamil. Maka kalau jelas wanita tersebut hamil, terbukti dia hamil, maka hakam nabi irsihi, kita hukumi janin tersebut dapat bagian apa? Waris. Dapat bagian waris, dicadangkan karena belum lahir. Dicadangkan sudah ini ada di sana, yakni warasatul hamil, ya, yakni bagian waris daripada janin. Berapa ini? Ditakdirkan laki-laki atau perempuan, ambil bagian laki-laki dulu. Kalau ternyata yang keluar perempuan, tinggal bagikan padanya, kasihkan bagian perempuan, sisanya dibagi lagi di antara ahli waris sesuai dengan persentase yang ada. Barakallahu fikum. Ini kalau ternyata dia terbukti hamil, hakam nabi irsihi li hukmi nabi wujudihi hina mauti muwarisihi. Maka si janin tersebut dihukumi berhak mendapatkan warisan karena kita telah menghukumi dia telah ada ketika ayahnya meninggal. Ya, ketika ayahnya meninggal. Ketika muwaris tadi meninggal. Namun ternyata dengan dilihat proses, ternyata baro'atir rahim, dia tahidho, mengalami haid. Wa idza habat, kalau ternyata wanita tadi sang istri mengalami haid, hakamna bi adami irsihi, kita hukumi oh bayi yang kau kandung ini, ya, ternyata tiba-tiba loh 9 bulan kok ternyata dia hamil, ternyata lain ketahuan hamil. Bagaimana? Tadi ketika meninggal, nah, dihukumi tidak hamil karena sudah baro'atur rahim. Kok tiba-tiba keluar? Lah ini anak siapa? Nah ini misalnya demikian, wallahu alam bisawab, kita katakan dia tidak mendapatkan hagian waris. Kenapa? Karena kata Syekh li hukmina bi bara'atir rahim bil haid, karena kita hukumi wanita tersebut rahimnya bersih dari janin dengan adanya haid. Difahami di sini? Nah, ini barakallahu fikum. Sehingga di sini ini hukum yang ke-9. Hukum yang 10 yang terkait dengan wanita haid, kata beliau, al-ashiru wujubul ghusli, yang ke-10 wajibnya mandi. Siapa yang wajib mandi? Naam. Barakallahu fikum. Yang wajib mandi adalah orang yang apabila haidnya telah berhenti atau nifasnya telah berhenti. Fayajibu 'alal haidhi idza tahurat an yaktas an taghtasila wa yatatahhar bi tathhiri jami'il badan. Maka wajib atas wanita yang haid apabila telah berhenti, idza tahurat, apabila telah suci, an yaktasila untuk mandi, bitathhiri jami'il badan, dengan mensucikan seluruh badannya. Jadi mandi wajib, mengenakan air ke seluruh badannya hingga masuk ke sela-sela rambutnya sampai dengan akar rambut kulit kepalanya. Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh, kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh yang mengalami istihadhah, fa idza aqbalatil haidatu fada'is salata, kalau datang waktu haidmu, tanggalnya engkau tahu, biasanya segini-segini, datang waktu itu, fada'is sholah, maka tinggalkanlah sholat. Kenapa? Karena engkau haid, haram untuk sholat. Wa idza adbarat, kalau sudah lewat waktunya, faktasili wasolli, maka mandilah dan sholatlah. Ini barakallahu fikum. Muncul permasalahan, barakallahu fikum, permasalahan apa? Yakni kapan seorang wanita diketahui dia telah suci? Wanita haid atau nifas, kapan diketahui dan dihukumi dia telah suci? Maka lituhri alamatan, sucinya wanita dari haid ataupun nifas ada dua tanda. Ada dua tanda. Al-ula, tanda yang pertama, khurujul kusotil baydo, keluarnya cairan putih, seperti ketah bening. Berarti sudah enggak ada darah kandungan ya, kalau sudah yang apa itu ketah bening, istilahnya apa Pak? Enggak, kalau orang darah disedot kan lama-lama lah. Enggak, yang itu warnanya putih berarti ya. Ya. Apa namanya keputihan? Hah? Dan tentunya kalau bekam itu apa itu? Darah putih ya. Ya istilahnya demikian. Qussatul baydha. Naam. Ini wa huwa ma'un abyad, yaitu air yang cairan warnanya putih. Yadfa'uhur rahimu akibal haid, yang mana ini keluarnya dari rahim karena sudah bersih dari haid. Wahuwa hasilun inda kathirin minan nisa, dan ini terjadi pada mayoritas kaum wanita. Ada sebagian tidak mengalami. Wasohana Aisyata radhiyallahu anha anha kanat takulu lin nisa, dan telah sahih dari Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Malik dan dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara muallaq. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, la ta'jalna hatta taraina al-qusatal baydha. Janganlah kalian wahai para wanita tergesa-gesa menghukumi suci dari haid sehingga kalian melihat adanya qusatul baydha. Yaitu apa? Darah putih tadi ya istilahnya. Cairan yang putih warnanya. Ini yang pertama, keluarnya qusatul baydha. Terjadi pada semua wanita? Tidak. Mayoritas mengalami. Mayoritas mengalami. Ini yang pertama. Berarti kalau enggak punya tanda ini, tanda kedua. Dan ini keumuman, bahkan mungkin hampir semua. Yaitu apa? Asaniyatu al-jaffaf, yakni sudah kering, enggak ada lagi yang keluar, netes, enggak ada lagi yang netes. Enggak cairan putih, enggak cairan merah, enggak cairan coklat ataupun yang lainnya. Nah, ini sudah bersih betul-betul. Dzalika fi haqqin nisa'il lati la yakhruj minhunnal qusatul baydha. Ini pada haknya wanita yang tidak keluar qusatul baydha. Nah, kalau tadi yang keluar dari qusatul baydha tidak harus nunggu kering. Karena yang keluar sudah bening ataupun putih, demikian maka ini sudah suci. Namun kalau yang tidak mengalami demikian, nunggu kering. Wadhalika, dan demikian itu caranya, biantah tashia bikutnatin baydha, yaitu caranya dia mengambil secarik kain yang berwarna putih. Aitu dekhiluha mahallal haid, yang dia masukkan ke tempat keluarnya haid. Watukhrij lam walam tataghayyar, kemudian dia keluarkan lagi, ternyata warnanya tidak berubah, tetap putih. Berarti menunjukkan ini sudah bersih. Naam. Wa alamatul ula abad. Namun alamat yang pertama, tanda keluarnya qusatul baydha ini lebih kuat. li'annahu qad yahsulul jafaf li ta'siri khurujid dam. Dikarenakan li ta'khuri khurujid dam, dikarenakan kadang seakan-akan sudah kering berhenti, bukan sebab sudah berhenti, namun karena terlambat haidnya. Tidak lancar haidnya. Kadang kan sudah berhenti ini kok tiba-tiba sehari besok keluar lagi. Kalau masih mensifatkan darah haid, dia haid. Nah, dia haid. Lah terus bagaimana sholatnya kemarin? Istighfar kepada Allah. Nah, karena tahunnya sudah suci. Barakallahu fikum. Langkita'ihi, bukan karena dia sudah berhenti, namun karena tidak teratur atau lambat keluarnya. Ini wallahu a'lamu bissawab. Nah, di sini permasalahan muncul. Berarti kalau sudah suci si wanita tersebut, apa yang harus dia lakukan? Yakni pertama wajib mandi. Wajib mandi. Sudah halal atau belum? Kalau belum mandi, belum boleh untuk didatangi. Nah, walaupun sudah suci, namun belum boleh didatangi. Maka ini barakallahu fikum. Kalau sudah paham mereka wajib mandi, bagaimanakah kaifiyah mandinya, tata cara mandinya? Di mana mandi yang dari haid ini mandi wajib, ada dua cara. Yang pertama yaitu sekedar sifatun wajibatun, sifat yang menggugurkan kewajiban, cara yang menggugurkan kewajiban. Yang kedua adalah sifatun mustahabbah, cara kedua adalah cara yang disunnahkan. Maka di sini beliau menyatakan, aqalu wajibin fil ghusli, batasan minimal yang wajib dalam mandi, yang wajib minimalnya apa batasannya? Anta umma bihi jami'a badanihi, dia mengenakan air pada seluruh badannya, dikenakan air tersebut. Hatta ma tahta sya'r, sampai pun apa yang ada di bawah kepala, yakni kulit kepalanya kena air. Sehingga kalau keramas untuk mandi wajib, itu di sela-sela. Nah, sehingga betul-betul yakin arwa basyaratahu, telah membasahi kulit kepalanya. Nah, barakallahu fikum. Kalau nyebur, biur ke sungai ya. Pas sudah banjir, saya udahlah. Misalnya tadi, apakah janabah ataukah, kalau wanita enggak mandi di sungai tentunya, artinya demikian, tidak nyebur lah bahaya. Anehnya. Lah ini misalnya demikian, biur, tapi dengan niat tadi, berarti sudah, asal karena semuanya basah. Nah, cuma dia sekedar menggugurkan yang wajib. Barakallahu fikum. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini di sini. Tahta ma tahta sya'ri, yaitu sampai ini. Wal afdal an yakuna ala sifatin ma ja'a fil hadis. Namun yang afdal, yang sunnah, lainlah mandi yang sunnah. Yaitu sebagaimana apa yang datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu sa'alathu Asma bintu Syaqal. Tatkala ditanya oleh sahabiah Asma bintu Syaqal an ghuslil mahid, tentang mandinya orang yang haid caranya kayak apa? Lihatlah para nisa sahabah radhiyallahu anhum. Ini mereka orang-orang yang semangat belajar. Tidak malu bertanya ketika mereka tidak tahu. Walaupun sampai pun perkara yang dianggap tabu. Sebagaimana Ummu Sulaim datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang perihal yang beliau alami. Karena bodoh dalam urusan agama fatal. Namun karena beliau tahu ini kalau orang yang mendengarnya salah paham bisa dianggap saya ini bicara yang tabu. Sehingga Ummu Sulaim dengan kecerdasannya mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi anil haq. Ini balaghah mereka, orang Arab. Wahai Rasul, sesungguhnya Allah tidak merasa malu dari al-haq. Maknanya, berarti ini mau bertanya sesuatu yang sesungguhnya harusnya dianggap malu. Namun karena bertanya, mencari al-haq, maka jadi hilang yang tadinya dianggap malu. Nah ini barakallahu fikum. Nah ini sifat malu di dalam bertanya menghalangi seorang dari meraih ilmu. Seorang diajak belajar, enggaklah saya malu. umahat, ayo belajar. Enggaklah, saya malu belum kerudungan gede. Ya. Oh, saya malu belum cadaran. Oh, saya malu ini. Barakallahu fikum, malumu, malu Anda bagus, bagian dari keimanan. Namun kalau itu dikedepankan untuk menghalangi dari kebaikan, jadi tercela. Jadi tercela. Nah, maka bagaimana? Jangan malu tentang kebaikan. Nah, di sini sebagai misal demikian. Maka innallaha la yastahyi 'anil haq. Sesungguhnya Allah tidaklah merasa malu dari al-haq. Maka bertanyalah Ummu Sulaim, ya Rasulullah, hal alal mar'ati minal ghusli idha hiyahtalamat? Wahai Rasul, apakah wanita diwajibkan mandi kalau mimpi basah? Maka Ummu Salamah, zauji Nabi SAW, mendengar hal ini, merasa heran. Apa wanita mimpi basah, wahai Rasul? Artinya tidak semua orang mengalami. Nah ini. Merasa heran, apakah wanita mimpi basah? Lah, lihatlah. Mereka para sahabiah tidak merasa malu untuk mencari al-haq. Maka diterangkan oleh Rasul, min aina syabah? Kalau tidak mimpi basah, terus dari mana adanya kemiripan bapak dengan apa anak dengan bapaknya atau dengan ibunya? Ini barakallahu fikum. Dari dominasi air tersebut. Air laki-laki atau air perempuan. Barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kembali kepada perkara ini. Maka Asma bintu Syakal, sahabiah yang lain, bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana cara mandinya wanita yang sudah suci dari haid. Maka beliau mengatakan, ta'khudu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahhara fatuhsina tuhura. Naam. Maka kata beliau, ta'khudu ihdakunna, salah seorang dari kalian yang sudah suci dari haid, hendaknya mengambil ma'aha, air untuk mandi, wasidrotaha, dan sidr yang dicampur di dalamnya. Naam. Ini tidak harus, namun boleh. Fatatahhara, maka dia pun bersuci. Fatuhsinut tuhur, maka hendaknya dia memperbagus cara toharohnya dengan yang maksimal. Setelah itu, summa tasubbu ala ra'siha, maka kemudian dia siramkan ke atas, guyurkan ke atas kepalanya. Guyur, tidak sekedar biur gitu, namun apa? Fatu dallikuhu dalkan syadida, engkau sela-sela dengan serius. Betul-betul disela-sela. Dalam rangka apa? Hatta yablugha syu'una ra'siha, sehingga air tersebut betul-betul sampai pada akar daripada kepalanya. Ya, ini maksudnya akar rambutnya. Summa tasubu 'alaihal ma, kemudian engkau siram lagi kali yang kedua. Summa takhudhu fursatan mumsikatan ay qit'atan. Naam. Fursatan mumsikatan au ay qit'atan qit'ata kumasyin. Kemudian setelah itu engkau ambil secarik kain. Naam, engkau ambil secarik kain. Untuk apa? Barakallahu fikum. Yani secarik kain fiha miskun fatatahhar bih, yang secarik kain tersebut ada wangi-wanginya. Ada apa? Wangiannya, ada minyak wanginya. Fatatahhar bih, yakni dalam rangka untuk menghilangkan sisa bau bekas haid. Naam. Dan ini termasuk ihsan bagi para wanita ummahat, di antara sebab membahagiakan para suami tadi, yakni berbuat ihsan kepada mereka ketika suci dari haid. Boleh baginya untuk mengenakan minyak di kain, kemudian dibersihkan bagian yang keluar darinya darah haid, sehingga hilanglah bau-bau bekas daripada haid. Faqalat Asma, maka berkata Asma, kaifa tatharu biha, bagaimana kita bersuci dengan kain tadi maksudnya? Nah, maka Rasulullah mengatakan, subhanallah, beliau bertasbih, subhanallah. Nah, maka Aisyah mengatakan kepada Asma, tatbi'ina asaroddam, yaitu engkau dalam rangka untuk menghilangkan bekas bau darah. Difahami insyaallah ya, tidak dibahas panjang. Insyaallah dipahami oleh para wanita. Ini dalam rangka ihsan dan juga baiknya dalam bersuci. Tidak sekedar yang penting mandi, namun berupaya untuk menghilangkan bekas bau darah haid. Demikian. Barakallahu fikum. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, cara mandi dari haid. Dan ada hal yang penting, hal yang penting untuk diketahui kaum wanita, yakni wala yajibun naqdu sya'ri ra'si, tidak wajib untuk menguraikan rambut kepalanya. Namun yang wajib apa? Illa ayakuna masdudan bikuwah, kecuali kalau betul-betul rambut kepalanya itu betul-betul apa? Terkumpul ataupun menyatu, ngerengket dengan kuat sehingga menghalangi air sampai ke akar. Nah, ke akar rambut. Bihaitsu yukhsha illa yasilul ma'u ila usulihi, sehingga alla yasilal ma ila usulihi, yaitu sehingga dikhawatirkan air tidak bisa masuk kepada akar rambut karena wajibnya kena semua. Sehingga di sini seandainya rambutnya tidak diuraikan, diket atau dicepet gitu ya, satu. Nah, terus itu memungkinkan air itu masuk ke akar rambutnya, maka tidak mengapa. Nah, barakallahu fikum. Di sini demikian. Lima fi sahih Muslim, dalilnya dengan apa yang datang dalam sahih Muslim dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka beliau berkata, inni imra'atun ashaddu sya'ri ra'si, ashaddu sya'ri ra'si, afa unqidaha li ghuslil janabah. Beliau berkata, bertanya, wahai Rasul, sesungguhnya aku wanita yang lebat rambutnya, sangat lebat dan padat. Afa anqubaha li ghuslil janabah, apakah aku harus menguraikan ikatan-ikatannya, kepangannya atau apa, ketika aku mandi janabah? Maka di sini kata Rasul, wa fi riwayatin lil haid wal janabah, dalam satu riwayat untuk mandi dari haid dan juga janabah, maka Rasul mengatakan, la innama yakfika antuhsiya ala ra'siki, innama yakfiki antuhsiya ala ra'siki salasa hasayatin, summa tufidina alaiki alma fatatoharna. Naam, kata beliau, tidak, hanyalah yang cukup bagimu untuk tuhsiya ala ra'siki, untuk menghasa, yaitu sekedar memercikan air kepada kepalanya. Pakai berapa? 3 kali hasayat. Summa taqidina alaikal ma, summa tufidina alaikil ma, kemudian engkau guyurkan air ke atas kepalamu, fatatharina, maka engkau sudah suci sekarang. Artinya mandinya tidak harus airnya 2 ember. Ya, rambutnya kan tebal. Enggak harus semua kena. Yang penting kena apa? Akar rambutnya. Nah, diambil, nah, supaya kena betul-betul. Ternyata kena panjang dan lebatnya, mungkin bagian tengah dan ujungnya belum kena air. Maka ini tidak harus. Tidak harus. Farakallahu fikum. Kenapa? Karena datang riwayat tadi dari Ummu Salamah, bagaimana seorang cara bersuci dari haid. Maka beliau mengatakan, kalau wanita tersebut ini lebat rambutnya, betul-betul menghalangi air masuk, maka dia itu diuraikan di sela-sela yang wajib. Namun kalau tidak, maka tidak perlu. Yang penting di sela masuk kepada akar rambut. Barakallahu fikum. Ini selesai. Selesai dari tentang cara mandi haid, sama seperti cara mandi wajib. Insyaallah enggak susah. Masuk pada pembahasan berikutnya, yakni apabila wanita haid itu suci di salah satu daripada 6 waktu-waktu sholat, salah satu dari waktu sholat, apakah dia itu wajib untuk sholat yang bisa dijamak ataukah tidak? Sebagai misal, waktu sholat ada berapa? Ada berapa waktu sholat klasifikasinya? Ada 3. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Waktu sholat ada 3. Yang pertama sholatul asyi, sholat siang. Apa saja itu? Zuhur dan asar. Yang kedua dulukis ila ghasaqil lail, yakni waktu dulu, yakni ghasaqil lail, gelapnya malam. Berapa sholat? Dua. Sholat apa? Maghrib dan Isya. Yang ketiga, Quranul Fajar, waktu Fajar. Satu sholat. Lima waktu. Klasifikasinya jadi tiga waktu. Sehingga menjamak harus dengan pada rangkaian, kurungan waktu-waktu masing-masing. Jamak yang boleh dijamak zuhur dengan asar, karena satu waktu. Maghrib dengan Isya. Subuh dengan asar tidak boleh, dengan zuhur tidak boleh, dengan Isya tidak boleh, karena beda waktu. Nah ini. Nah sekarang, seandainya wanita itu haid, kemudian dia suci di salah satu dari dua waktu tadi, apakah wajib untuk mengerjakan yang lainnya? Tentunya di sini yang terbayang adalah yakni ketika di akhir waktu daripada sholat yang kedua. Kalau sholat yang pertama pasti wajib yang kedua, karena yang pertama saja kena, apalagi yang kedua. Barakallahu fikum. Nah ini bagaimana, apakah wajib atau tidak dia? Nah barakallahu fikum. Maka di sini, nah barakallahu fikum, dibahas oleh para ulama. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, diterangkan oleh beliau, idza tahurat al-haitu, kalau wanita yang haid tadi sudah suci, fi asna'i waqti shalah, di tengah-tengah waktu salat, wajaba 'alaiha, maka wajib atasnya untuk salat. Antudadiru bil-ihtisal litarki bil-ihtisal litadarruki ada'i salati fi waqtiha. Maka wajib atasnya untuk bersegera mandi dalam rangka untuk bisa mendapatkan mengerjakan sholat pada waktunya, walaupun masbuk, namun dalam waktunya. Namun wa in kanat fi safar, kalau dia ternyata pada dalam keadaan safar, walaisa indaha ma'un, tidak ada di sisinya air untuk mandi, aw kana indaha ma'un lakin takhafu ad-darara bistikmalihi, atau mungkin ada padanya, na'am barakallahu fikum, air, akan tetapi dia takut. Nah, mudarat akan menimpa dia kalau sudah tidak punya air. Maka barakallahu fikum. Maka di sini fa'in ba'dha nisa'i aw kana marid, barakallahu fikum. Di sini ada isolah wa fi waqtiha. Fa in kana fi safar la laysa indaha ma'un. Nah, di sini lakin wadhal bistimalihi aw kanat maridatan yadurruha al-ma'u, kalau atau ternyata dia sakit yang tidak boleh menyentuh air, maka di sini fa innaha tayammam, maka dia cukup untuk bertayamum. Ini barakallahu fikum. Artinya di sini seorang wanita yang haid kemudian dia suci di tengah-tengah waktu sholat, apakah dia wajib sholat? Nah, kalau memang mengejar wajib. Nah, sini barakallahu fikum. Atau yang kedua wajib sholat, karena itu ada dua waktu, maka harus dia berada dua waktu. Nah barakallahu fikum, sholat tuhur sendiri, sholat asar sendiri. Nah ini sebagai misal, walaupun sudah di waktu isya. Nah demikian, maka kata beliau barakallahu fikum, kata beliau dicontohkan, idza tahuratil haid fi asna'i waktu sholat, apabila seorang wanita yang haid mengalami suci di tengah waktu sholat, maka wajib alaiha antubadira bil ikhtisal, maka wajib atas orang tersebut untuk bersegera mandi. Dalam rangka apa mandi ini? Kalau di atas tadi juga barakallahu fikum, mereka mandi. Naam, alaika bitathiri. Naam, yakni mereka barakallahu fikum. Ini barakallahu riwayatin lil man barakallahu fikum, idza tahuratil haidu fi asna'i waqti sholati wajaba 'alaiha an tubadira bil iktisal, wajib mandi dalam rangka apa, li tadaruki ada'i sholati fi waqtiha, supaya mereka bisa mendapatkan melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Wa in kanat fi safari, kalau dia dalam keadaan safar tidak membawa air, atau ada air namun dia khawatir terjadi mudarat menimpa dia, atau dia orang yang sakit yang berbahaya atasnya menyentuh air, maka orang ini cukup bertayamum. Cukup bertayamum. Kenapa? Karena tayamum merupakan badal toharoh bilma. Toharoh dengan suci dengan air, gantinya adalah tayamum. Nah, makanya dengan tayamum. Ini barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum. Sekarang masuk pada pembahasan yang dimaksud. Fa inna ba'dhan nisa'i tathharu fi asna'i waqti shalah. Sesungguhnya sebagian wanita kadangkala mengalami suci dari haid di tengah waktu sholat. Waktu akhir al-ikhtisal ila waqti akhar. Dan dia mandinya nantilah, nantilah. Nah, barakallahu fikum. Tu akhir mengakhirkan yang namanya mandi hingga datang waktu sholat yang lainnya. Jam 2 sudah suci dari haid. Isya jam berapa? Asar jam berapa? Jam 3 tarulah, nantilah. Masih lama asarnya. Nantilah misalnya ya. Hingga ternyata terlewatkan masuk waktu asar. Nah, ini bagaimana? Padahal kalau dia mandi langsung wajib sholat duhur. Kan demikiannya. Lah sekarang dengan dia ini berarti kan sudah sholat di luar waktu. Demikianlah. Maka di sini kata Syekh, sebagian wanita demikian. Mereka suci di tengah waktu sholat. Namun ternyata prakteknya dia masih mengakhirkan mandinya nanti sampai dengan waktu sholat yang lainnya. Naam. Maka yang seperti kata Syekh, innahu la yumkinuha kamalu tathhiri fi hadzal waqt. Yaqul, mereka mengatakan alasannya apa? Ya karena enggak mungkin aku untuk bersuci waktu ini. Kamar mandinya antri misalnya, ya. Atau ini dan itu, banyak pekerjaan, ini dan itu. Maka dia mengatakan, lakin hadza laisa bihujjah. Apapun alasannya, ini bukan hujjah. Ya. Karena wajibnya kalian fattaharu untuk bersegera mandi. Nah ini, apapun alasannya, maka ini bukan hujjah. Barakallahu fikum. Ya, fa laisa bihujjah. Wala udra li'a. Dan tidak diberi udur, tidak diberi maaf. Li'annaha yumkinuha. Dikarenakan memungkinkan baginya an taqtasiru ala aqalil wajib fil ghusli, untuk mencukupkan dengan kadar yang wajib di dalam mandi. Apa kadar wajib dalam mandi? Kadar wajib dalam mandi tadi apa? Mandi yang wajib apa? Membasahi seluruh tubuhnya sudah. Ya misalnya, menggugurkan kewajiban, ya itu kadar yang wajib. Menggugurkan kewajiban, yang penting basah seluruh tubuh. Ya dengan niat sudahlah. Dia seharusnya bersegera, walaupun tidak mungkin wudu dulu, ini dulu, kapake sampo dulu. Enggak harus. Ya misalnya, cukup biur sudah niat, oh sudah tuntas. Butuh 5 menit enggak? Kira-kira? Ah, enggak butuh 5 menit sudah. Ya, apalagi kalau mau lumban ya, lumban itu biur sudah selesai. Pinggir sungai sudah mandi, sudah suci, sudah. Nah itu, ini saya misal. Namun wanita kan tidak mandi di sungai. Nah ya, ini barakallahu fikum. Ini, ya tentunya di rumah, di tempat yang sudah disediakan, yang bisa menjaga aurat mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini barakallahu fikum. Tapi ini bukan hujah. Oh, tapi terlambat tadi saya ini lah. Tidak ada uzur baginya. Kenapa? Li'annaha yumkinuha an taqtasiru ala aqalli wajibi fil ghusli. Karena wanita tersebut kan bisa cukup apa? Mencukupkan dengan memenuhi kadar wajib saja dalam mandi. Wa tu'addi sholata fi waqtiha, sehingga dia bisa melaksanakan sholat pada waktunya. Summa idza hasala lahu waqtun si'ah, kemudian kalau memang ada padanya waktu yang lebih longgar, tatoharot apa? Si'atan tatoharot at-tathhirul kamil. Kalau dia longgar waktunya, bolehlah dia memilih bersuci dengan cara bersuci yang sempurna, mandi dan seterusnya. Jangan sampai alasan kenapa belum mandi, tokonya tutup, sabunnya habis, samponya habis. Nah, akhirnya lah ini enggak. Kalau lebih-lebih waktu sholat sudah hampir habis. Nah, ini bismillah. Dia yang penting tahu ilmunya sudah apa, yaitu wajib untuk membasahi seluruh tubuhnya sudah. Tinggal ambil kain, dibersihkan tempat apa namanya darahnya supaya tidak ada bekas yang tersisa daripada darah tersebut. Ini barakallahu fikum. Ini ikhwani fiddin akhwati fillah rahimani wa rahmatullah, terkait dengan wanita yang haid adalah barakallahu fikum, tidak boleh di sana wanita tersebut setelah suci langsung didatangi, namun harus nunggu mandi. Maka di sini ditanyakan kepada para ulama, yakni Barakallahu fikum, tentang sholat tadi belum terjawab di sini. Idza tahuratil haid qabla ghurubi syamsi. Kalau seorang wanita yang haid suci. Naam. Suci sebelum terbenam matahari atau sebelum terbit fajar, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia sholat cukup sholat asar saja atau juga sholat duhur? Nah, ini barakallahu fikum. Maka dijawab di sini, barakallahu fikum, dijawab dengan beberapa jawaban. Qala rahimahullah, maka jawabannya barakallahu fikum, yakni apabila seorang wanita yang haid kemudian suci di waktu sebelum terbenam matahari, dhahabal Hasan wa Qatadah wa Jamad wa Hammad wa Thawri wa Abu Hanifa ila annaha idza tahurat fi waqtil asr salatil asr. Ya, mazhab Abu Hanifa, orang tersebut yang penting salat asar saja. Salat asar saja. Kenapa? Karena ketika zuhur dia masih haid. Nah, ketika zuhur dia masih haid. Karena suci di waktu asar, maka dia salat asar saja. Naam. Ini barakallahu fikum ucapan atau pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Naam, barakallahu fikum. Wa dhahaba Tawus wa Nakhai wa Mujahid wa Zuhri wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Laits. Ini kemudian pendapatnya jumhur ulama. Jumhur itu mayoritasnya, yaitu ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya di sana. Mereka apa? Mengatakan di sini bahwasanya naam ila annaha tusalli dzuhra wal asra. Naam, dia tetap harus salat zuhur dan salat asar. Naam. Barakallahu fikum, tetap salat zuhur dan salat asar. Walaupun barakallahu fikum tadi ini di sini dia sucinya di waktu asar, kan waktu zuhur kita masih haid. Ya. Kenapa? Karena satu waktu. Karena satu waktu. Naam. Barakallahu fikum. Wa huwa qaulu jumhuril ulama ila annaha tusalli dhuhra, yaitu ini merupakan mazhabnya jumhur ulama. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas perkaranya khilaf ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yakni apakah wajib bagi wanita haid untuk melakukan dua salat. Maka di sana dibawakan fatwa daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Naam. Atau di sana barakallahu fikum yang lainnya juga di sini mengatakan bahwasanya mereka berpendapat la qada'a 'alaiha. Naam. Tidak wajib qada. Naam, yaitu yang di sini pendapat yang rajih, pendapat pertama, pendapat Abu Hanifah. Yakni bahwasanya waktu wajibnya hanyalah sholat asar. Naam. Barakallahu fikum. Difahami di sini? Sholat asar. Tidak wajib sholat duhur. Loh, kenapa? Alasannya yang pertama, dikarenakan bahwasanya waktu sholat itu dengan adanya khitab. Dan ketika datang waktu duhur, apakah engkau wanita haid terkena khitab? Terkena perintah enggak? Enggak terkena perintah. Ini yang pertama. Sisi yang kedua, li'anna waqta sholati dzuhri qad kharaja. Yang kedua, dikarenakan waktu sholat duhur telah selesai. Sementara sholat adalah kitaban mauquta, telah ditentukan waktunya. Ini wallahu ta'ala ala wa alamu bisawab. Nah, barakallahu fikum. Ini tentang wanita yang haid. Alhamdulillah ringan ya. Bukan seperti itu ya. Jangan terus milih yang penting ringan, namun mana yang lebih dekat kepada sunnah. Pas kebetulan yang ringan, walhamdulillah, karena memang agama ini ringan. Pas kebetulan berat, ya barakallahu fikum, kita alhamdulillah. Kenapa? Karena semakin berat dirasa semakin besar pahala. Nah, kalau kita ikhlas dan istiqomah. Barakallahu fikum. Maka di sini, ini barakallahu fikum tentang wanita haid, kalau dia mengalami suci sebelum terbenam matahari, berarti wajibnya atasnya hanya sholat duhur. Nah, hanya sholat duhur, tidak wajib Duhur, sholat asar saja tidak wajib sholat duhur. Sholat asar saja tidak wajib sholat duhur. Kenapa? Karena ketika datang khitab sholat duhur, dia belum kena khitab. Nah, belum kena kewajiban. Yang kedua, karena waktu sholat duhur sudah berlalu. Sudah berlalu. Barakallahu fikum. Lah bagaimana dengan ayat tadi? Itu ayat menunjukkan keumuman dipakainya dalam jamak. Dipakainya dalam jamak. Naam, barakallahu fikum. Nah, ini yang rajih wallahu taala ala wa alam bisawab. Nah, sekarang barakallahu fikum. Selanjutnya masih terkait dengan masalah haid. Yani barakallahu fikum. Kapan seorang suami boleh mendatangi istrinya apabila sudah suci? Nah, sekarang mungkin barakallahu fikum seorang berbeda-beda dalam kebutuhan. Tiba-tiba mendengar istrinya sudah suci, apakah boleh langsung didatangi? Barakallahu fikum, itu permasalahan. Maka dijawab di sana bahwasanya hal tersebut, bolehkah sang suami mendatangi istri yang baru saja telah selesai haidnya? Nah, di sini barakallahu fikum. Maka diterangkan oleh para ulama, al-jawabu anhu. Jawabannya adalah barakallahu fikum di sini, mata yahillu lirajuli ityana imra'atihi al-haid idzan qada'a damuha. Berkata Ibnu Qudamah, wud'ul haidi qabla al-ghusli haram. Sebelum dia mandi adalah haram, sehingga harus mandi. Fa in qata'a damuha, walaupun sudah berhenti darahnya. Naam. Dan ini merupakan qaulu aksari ahli ilmi, ucapan mayoritas ahlul ilmi. Naam. Wa qala Ibnu al-Mundhir hadza kal ijma' minhum. Bahkan Ibnu al-Mundhir mengatakan ini bagaikan ijma' dari mereka kalangan ahlul ilmi. La a'lamu fi hadza khilaf, kata al-Imam Muhammad al Marruzi ini, la alamu fi hadza khilaf, aku tidak mengetahui adanya perselisihan di sini. Nah, barakallahu fikum. Ini sehingga di sini barakallahu fikum dia itu harus nunggu mandi dulu. Jangan terus ini kan sudah suci, ini tidak. Nah, namun kenapa? Karena itu kata Ibnu Qudamah adalah haram. Adalah haram. Sehingga di sini telah selesai kita dari pembahasan mengenai hal-hal yang terkait dengan wanita haid dalam bab barakallahu fikum, bab tentang baro'atur rahim dan juga bab tentang haid. Akan datang di sana insyaallah pembahasan tentang istihadhah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat. Duhur jam berapa? Hah? Tidak lebih 10, berarti kurang 10 menit. Kurang 10 menit. Nah, mungkin kita baca dulu Pak ya, karena panjang, karena ini istihadhah panjang, nanti kalau mutus di tengah tanggung gitu loh masalahnya. Khair insyaallah. Kita cukupkan dulu dari sampai di sini. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada yang perlu diistifsar, falyatafaddal. Untuk ditanyakan silakan. Berhentinya sudah lewat sholat duhur. Ya enggak, berarti sudah lewat. Masih di waktu duhur. Berarti kalau sudah sholat duhur, apa waktu duhur? Sebelum duhur sudah berhenti, padahal dulu waktu pertama pas kayaknya itu pukul 4, misalnya 4 sore. Itu sebelum jam 4 sudah berhenti, padahal dulu 5 harinya. Artinya sudah 5 hari berarti kalau gitu. Sudah 5 hari, iya. Ya, ya. Yang zahir demikian. Jadi dia kalau sudah berhenti betul jafaf, makanya sebagian sahabi ya, mereka itu kadang untuk memastikan memasukkan kain yang kering ke dalam tempat haidnya, kemudian keluar sudah kering. Sehingga ini mereka menyatakan oh, ini sudah jafaf. sudah tidak keluar lagi. Hanya saja yang paling kuat adalah qushatul baydha. Qushatul baydha. Kalau tadi ternyata ini hari-hari rutinitasnya dia sudah tidak keluar, ya insyaallah itu sudah tidak haid. Maka dia bersegera mandi. Terutama tadi misalnya supaya tidak melewati waktu sholat tadi. Wallahu a'lam bissawab. Suci itu kalau sudah berhenti dari haid, kesempurnaan. Hanya saja setelah dia berhenti dari haid, wajib untuk mandi. Ya, ya maksudnya suci itu kan belum halal untuk dicampuri, belum. Ya, belum, cuma belum halal untuk dicampuri dan untuk didatangi, ini belum boleh. Nah, itu belum boleh. Sehingga dia mandi ya, demikian. Apapun tidak mencukupkan diri dengan membersihkan dengan air. Enggak cukup mandi. Lah cara mandi, mandi deh. Jadi mandi, nanti sekarang mandi haid. Nah, kalau ternyata ada tuntutan lagi, mandi janabah. Nah, itu. Barakallahu fiik. Iya. Oke, di sini. Keluar lagi. Iya. Ya, kita hukum yang awal. Hukum yang awal kalau memang itu memang karena sebagian ulama menyatakan ini dengan sebab banyaknya zat-zat kimia, terutama alat-alat kontrasepsi, itu betul-betul menjadikan wanita itu berubah siklusnya. Dan bahkan tidak sedikit terjadi adanya lahir bayi yang aneh. Ini dengan efek samping dari alat-alat kontrasepsi. Nah, ini dari sini, maka barakallahu fikum, ya kalau memang harus, ya bukan untuk menghentikan keturunan. Nah, kalau memang harus kita katakan bukan untuk menghentikan keturunan, maka carilah yang paling aman. Carilah yang paling aman. Nah, ini demikian. Juga kimiawi-kimiawi yang lain. Nah, ini kadang menjadikan berubah siklus mereka. Nah, itu tadi kalau didapatkan sudah qushatul baydha yang zahir, ya berarti dia sudah selesai dari haid. Kalau keluar lagi, maka dia lihat sifatnya darah apa. Sifatnya darah, darah pelan dalam pembahasan istihadhah. Apakah yang keluar itu darah fasid, ataukah darah haid, ataukah darah yang istihadhah nanti. Ini nanti dibahas lagi dengan dia melihat ciri-ciri darah haid ada enggak. Apa ciri darah haid? Warnanya hitam atau coklat. Baunya penyengat, kemudian dia sudah menggumpal. Menggumpal. Ini sudah membeku. Berbeda kalau darah yang bukan haid, membekunya nanti di luar. Membekunya di luar. Nah, kalau ini sudah keluar memang sudah membeku. Nah, ini tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya harus dipahami, wanita juga harus tahu, loh ini darah haid ini. Ini bukan haid lah ini. Harus dipahami. Nah, karena ini kebutuhan pokok mereka juga. Nah, barakallahu fikum. Suami mengetahui tidak mengapa, ya, karena barangkali akan ditanya oleh istrinya. Nah, ini tidak mengapa. Nah, karena Rasul yang memberikan petunjuk, yaitu damul haid yu'raf, aswad yu'raf, kata beliau. Darah haid itu warnanya hitam diketahui, maknanya diketahui oleh orang yang mengetahuinya. Nah, tadi itu. Barakallahu fikum. Selesai? Ya. Suami Ya berhenti. Ya berhenti. Berhenti. Iya, mungkin. Allah itu maha mampu segala sesuatunya. Nah, ini. Artinya kalau terjadi demikian ya berhenti karena wanita haid haram didatangi. Nah. Sebagaimana misalnya antum begini. Antum diberi roti. Diberi roti. Nah. Ternyata roti ini saya kasihkan ke antum curian. Antum makan masih separuh. Aduh, enak ya dibuang. Gimana antum? Hah? Gimana antum? Ya. Ini enak rotinya, sudah saya lapar juga. Nah, ini gimana antum? Nah, mau makan yang haram. Nah, itu. Hanya demikian. Bisa terjadi yang demikian karena kita enggak tahu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal tadi bertakwalah kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Wallahu a'lamu bishawab. Wa iyyaka. Cukup ya insyaallah ya. sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.